Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita memiliki waktu luang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala sore hari ini memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa datang ke majlis ini. Dan alhamdulillah, begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu luang kepada kita sehingga dengan waktu yang luang ini kita pun bisa hadir di majlis yang mulia ini. Padahal nikmat sehat dan nikmat waktu luang adalah dua nikmat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat yang paling banyak menjadikan manusia lalai terhadapnya, tertipu dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Apa dua nikmat itu? As-sihhat wal farag. Sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dua nikmat itu kepada kita semua saat ini. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk menggunakan dua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berkumpul di majlis ini, melakukan suatu aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi dan tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan manusia ini? Pertama, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah. Dan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua berkumpul karena Allah. Mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan perbuatan keji oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Faqala, kemudian dia mengatakan, inni akhafullaha ta'ala. Sesungguhnya aku takut kepada Allah ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Kemudian seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, dzakarallaha khalian, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Fafadat ainahu, kemudian ya dia menangis. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Untuk apa? untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Allah berfirman, "Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang telah berbuat buruk bima 'amilu, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan balasan kebaikan. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah hari yang menakutkan. Hari kiamat adalah hari yang mencekam, dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan. Hari kiamat adalah hari yang mengerikan. Sebagian dari kengeriannya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Yaitu hari di mana perempuan-perempuan yang sedang menyusui melalaikan bayi-bayi yang sedang disusuinya. "Wa tadha'u kullu hamlin wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha." Itu hari di mana wanita-wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungan-kandungannya. "Wa tarannasa sukara." Dan engkau akan melihat mereka itu seperti orang-orang yang mabuk. "Wa ma hum bisukara," padahal mereka itu tidak mabuk. "Walakinna adaballahi syadid," akan tapi azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Ayat ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Nah, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu padang yang sangat luas, ketika itu Allah jadikan matahari ya dekat di atas kepala-kepala mereka, hanya berjarak 1 mil saja. Manusia ketika itu dalam keadaan telanjang. Manusia ketika itu tidak memakai alas kaki, dan semuanya belum disunat, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian di bawah terik matahari yang dekat sekali di atas kepala mereka itu, banyak manusia ketika itu yang berkeringat, dan keringat mereka itu sesuai dengan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yaumal qiyamah." Manusia-manusia itu nanti pada hari kiamat akan berkeringat. "Hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi sab'ina dira'an." sampai keringat manusia itu akan mengalir di tanah sepanjang 70 hasta. Berkeringat sampai keringatnya itu mengalir, ya, dan alirannya itu ya sepanjang 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablughu adanahum. Sehingga banyak manusia ketika itu yang berkeringat, dan keringatnya itu sampai ke mulut-mulut mereka dan telinga-telinga mereka. Ya, sampai ke mulut-mulut mereka dan ke telinga-telinga mereka. Nah, hari ini dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Ya, mereka berdiri. Berapa lama mereka berdiri di padang mahsyar? 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Ya. Jadi itu belum apa-apa. Jadi hisab belum dilaksanakan. Mereka baru dibangkitkan, kemudian disuruh berdiri. Dalam keadaan ya mereka di bawah terik matahari yang dekat di atas kepala mereka. Mereka berdiri telanjang, telanjang kaki, kepanasan, dan tidak sebentar, 50 ribu tahun. Nah, hari ini dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dan situasi seperti inilah kemudian ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan cara Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka suatu naungan yang menaungi mereka, yang melindungi mereka ya dari panasnya matahari. Nah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ini, inilah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan, yaitu 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya. Dan kalau kita perhatikan, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh 7 golongan orang-orang ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah amal-amal yang istimewa, adalah amal-amal yang tidak banyak orang yang mampu melakukannya, bahkan sedikit orang saja yang mampu melakukan amal-amal seperti yang dilakukan oleh mereka, yang dilakukan oleh 7 golongan ini. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti pada hari kiamat di padang mahsyar kita juga bisa mendapatkan, meraih keistimewaan seperti mereka, maka hendaklah kita juga berusaha untuk beramal dengan amal-amal seperti yang mereka lakukan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari 7 golongan ini, golongan yang pertama siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun, itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang ketika dia menetapkan hukum atas orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka dia memutuskan hukum itu dengan adil. Tidak memutuskan hukum di antara manusia dengan cara yang zalim. Senantiasa memberikan dan menunaikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan tidak merampas ya hak orang lain, hak orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Senantiasa memutuskan ya setiap urusan bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Shad ayat 26. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau seorang khalifah, pemimpin, fil ardi, di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka tetapkanlah hukum olehmu di antara manusia itu dengan cara yang adil. Fahkum bainan nasi bil adil. Ini perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dia sebagai khalifah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Daud? Fahkum bainan nasi bil adil. Agar Nabi Daud itu senantiasa menetapkan hukum di antara manusia, di antara para pengikutnya, di antara orang-orang yang dipimpinnya, bil adli. Afan bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, sehingga hal itu menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina yadhilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang sangat berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Begitu juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin yang adil maka ia berarti telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu agar kamu senantiasa menunaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, maka Allah memerintahkan kepadamu agar kamu menetapkan hukum dengan cara yang adil. Ya. Seperti ayat yang sebelumnya, perintah agar siapa saja yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memangku suatu jabatan, suatu kekuasaan, agar mereka apa? Agar mereka ketika menetapkan hukum di antara manusia, maka mereka menetapkan hukum itu dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pelajaran. Innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan apa yang akan dapatkan oleh para pemimpin-pemimpin yang adil jika mereka senantiasa menetapkan hukum dengan cara yang adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Allah Ar-Rahman, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu adalah bagian kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat adil dalam ketetapan-ketetapan hukum mereka. Wa ahlihim, dan berbuat adil kepada istri-istri mereka. Wa ma walau, dan kepada orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Ya. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa berbuat adil dalam keputusan-keputusan hukumnya. Senantiasa memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan, kebaikan bagi orang-orang yang berbuat adil, bagi para pemimpin, para pejabat, para penguasa yang senantiasa berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengancam mereka yang suka berbuat zalim. Mengancam para pemimpin, para pejabat yang tidak menunaikan amanah-amanah mereka dengan baik. Mengancam para pemimpin yang senantiasa berbuat zalim kepada rakyatnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan, dan janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lengah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lengah, amma ya'malu dzalimun, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maksudnya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang menyaksikan orang-orang yang zalim itu, tidak Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka keburukan, bahkan mereka bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bebas, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan ya kemudahan-kemudahan. Jangan kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hanya akan menunda mereka saja. Menunda ditimpakan azab kepada mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menunda mereka, menunda siksa bagi mereka untuk suatu hari yang pada hari itu mata-mata mereka akan terbelalak. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka, maka mereka terkejut sehingga mata-mata mereka apa? Terbelalak, disebabkan karena siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sekali-kali apa? Menyangka bahwa Allah itu lalai, Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menunda bagi mereka untuk suatu hari di mana pada hari itu mata-mata mereka terbelalak. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yali amra asharatin. Tidaklah seorang laki-laki yang dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Maksudnya menjadi pemimpin dan dia memiliki 10 orang bawahan yang dia pimpin. Fama fauqa dzalik, atau lebih dari itu. Ila atallaha azza wa jalla maglulan yaumal qiyamah yaduhu ila unuqih. Melainkan nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah dalam keadaan dia terbelenggu. Tangannya berada di apa? Tengkuknya. Jadi setiap pemimpin itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tangannya terbelenggu. Faqahu birruhu au baqahu ifuhu. Kemudian setelah itu belenggu tersebut akan dilepaskan oleh apa? Oleh kebaikannya. Artinya jika dia ketika menjadi pemimpin itu, menjadi pejabat itu, menjadi penguasa itu, dia berbuat baik, dia berbuat adil, maka belenggu itu akan terlepas. Au baqahu ithmuhu, atau kemudian justru dosa-dosanya akan mencelakakannya. Atau dosa-dosanya akan mencelakakannya. Artinya jika dia ketika di dunia itu dia menjadi pemimpin, tapi dia menjadi pemimpin yang zalim, dia menjadi pemimpin yang tidak adil, dia menjadi pemimpin yang tidak amanah dalam urusan rakyatnya, dalam urusan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan celaka. Nah, awaluha malamatun wa ausatuha nadamatun wa akhiruha hizun yaumal qiyamah. Kepemimpinan itu, jabatan itu, kekuasaan itu awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, dan akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat. Nah, hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari hadis Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qol, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Perhatikan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ya orang-orang yang memiliki jabatan diamanahi sebagai pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, afan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin li ra'iyatin, untuk sekelompok manusia, untuk sekelompok rakyat, yamutu yauma yamut, kemudian dia mati, dan pada hari dia mati itu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dia telah berbuat curang kepada rakyatnya, illa haramallahu alaihi aljannah, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Ya, jadi pemimpin yang jahat, pemimpin yang menipu rakyatnya, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak amanah, jika dia terus demikian sampai kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka kata Allah, haramallahu alaihi aljannah, Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para pemimpin yang adil adalah orang-orang yang istimewa. Karena kalau kita saksikan banyak di antara manusia yang diamanahi ya jabatan oleh Allah, diamanahi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang tidak bisa berbuat adil. Banyak di antara mereka yang justru menyalahgunakan jabatannya. Banyak di antara mereka yang justru memperturut hawa nafsunya. Ya. Dan tidak menunaikan amanah mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jika kemudian di antara sekian banyak pemimpin yang tidak bisa berbuat adil itu, maka seorang pemimpin yang dia mampu untuk melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya, seorang pemimpin yang adil adalah orang yang istimewa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat juga mengistimewakan para pemimpin yang seperti ini dengan cara diantaranya Allah berikan naungan kepada mereka yang melindungi mereka dari ya terik matahari. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, golongan yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Itu seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para pemuda, para remaja, ya, yang mereka dari sejak mereka tumbuh dewasa, mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada amal-amal yang soleh. Mereka tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tumbuh dalam keadaan ya mereka suka berbuat amal-amal kebaikan. Suka melakukan amal-amal soleh yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tumbuh ya dalam keadaan Allah jadikan mereka itu benci kepada amal-amal yang buruk, kepada amal-amal yang tidak baik, kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Syabun nasha'a fi ibadatillah, kata Nabi. Itu seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda yang seperti ini tidak terjadi begitu saja. Ya, tidak terjadi begitu saja, akan tapi memiliki sebab-sebab yang menjadikan ya pemuda itu, remaja itu dalam keadaan dan kondisi seperti itu. Bisa jadi karena ya didikan orang tuanya, dan ini adalah diantara faktor yang sangat berpengaruh yang menjadikan seorang pemuda itu tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, bisa jadi karena didikan orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu maka dia terlahir di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya Allah yang menjadikannya dia Yahudi, dia Nasrani atau dia Majus. Pengaruh orang tua, tarbiyah dan pendidikan dari mereka ini sangat berpengaruh untuk menciptakan ya generasi-generasi para pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh dalam amal-amal saleh. Atau jika orang tuanya tidak memberikan pendidikan, mungkin karena dia berada di lingkungan, ya, di lingkungan yang baik, di lingkungan yang baik, sehingga dia bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga dia terpengaruh dengan kebaikan orang-orang yang bergaul dengannya, sehingga dia pun menjadi seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin melakukan amal-amal soleh. Ya, mungkin dia tumbuh di suatu tempat yang di situ ada dakwah Islam misalnya. Ada dakwah Islam. Sehingga pemuda itu terpengaruh oleh dakwah tersebut. Sehingga akhirnya dia menjadi pemuda yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, tumbuh dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya hadis dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, tumbuh dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik kepadanya kepada segala kebaikan, dan Allah jaga dari ya keburukan-keburukan atau dari amal-amal yang buruk. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, begitu juga di antara orang yang istimewa. Karena kalau kita perhatikan saat ini para remaja, para pemuda, banyak di antara mereka yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari semangat beramal soleh. Bahkan kebanyakan para pemuda, para remaja itu apa? Menghabiskan waktunya dalam perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat. Bahkan banyak di antara mereka yang menghabiskan masa mudanya untuk memperturut syahwat, memperturut hawa nafsu. Sibuk dengan permainan-permainan yang melalaikan. Sibuk dengan bahkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kita lihat banyak sekali para pemuda, pemuda kaum muslimin, ya, yang mereka tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika ada seorang pemuda, seorang remaja yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senang kepada kebaikan-kebaikan, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, maka ia menjadi orang yang spesial. Ia menjadi orang yang spesial, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat juga memberikan keistimewaan kepadanya dengan cara Allah berikan kepadanya sebuah naungan yang melindungi mereka dari terik matahari. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang seperti ini juga Allah puji di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Ya, tentang para pemuda Al-Kahfi itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, mengatakan bahwa mereka itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Ya, para pemuda yang bagaimana? Amanu bi rabbihim, yang mereka telah beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah memberikan wasiat. Ya. Pernah memberikan wasiat, dan di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah agar para pemuda itu benar-benar memanfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsi." Manfaatkanlah masa yang lima sebelum datang masa yang lima. Syababaka qabla haramik. Nah, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu." Wa faragaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Wa sihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya cinta kepada masjid, yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, yang hatinya senantiasa rindu dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia keluar dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia rindu untuk kembali ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka rindu dengan masjid-masjid? Karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senang berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa tentram, merasa nyaman menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka pastilah mereka itu akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepadanya ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan memudahkan baginya ketika dia melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Perhatikan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kanal masjidu baitu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin. Perhatikan, Allah akan menjamin bagi orang yang rumahnya adalah masjid. Bagi orang yang rumahnya adalah masjid, birrohi, dengan roh, dengan kekuatan. Maka Allah akan jadikan dia itu senantiasa memiliki apa? Kekuatan. Warahmati, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjamin untuknya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya tentram, nyaman, damai, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian wal jawazi ala sirat, dan kemudahan ketika dia melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Ila ridwanillah, ila ridwanillah, ilal jannah. Ketika mereka melewati jembatan itu, kepada keriduan Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar keutamaan orang-orang yang dekat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala akan istimewakan mereka dengan naungan nanti pada hari kiamat, maka di dunia pun mereka akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitupun nanti pada hari kiamat, orang yang senantiasa mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi awraha." Barang siapa yang pergi mendatangi masjid atau dia pulang darinya, "A'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada awraha." Maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka di surga nuzulan, ya, tempat setiap dia pergi dan setiap dia pulang. Nah, perhatikan, orang mendatangi masjid itu akan diberikan tempat di surga, disediakan tempat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dia datang ke masjid itu dan setiap dia pulang dari. keutamaan yang sangat besar. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kita malas mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa berat untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menegakkan salat berjamaah padanya. Dengan cara kita menghadiri kajian-kajian ilmu yang diselenggarakan di masjid-masjid tersebut. Ya. Dan ya, cara-cara yang lain. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua itu selalu berkumpul dan kumpulnya mereka itu karena Allah. Begitupun ketika mereka berpisah, maka mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencintai ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalin ya kecintaan, hubungan yang baik, saling berkasih sayang, saling mencintai di antara orang-orang beriman itu adalah amalan yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yang sifat mereka itu apa? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu berlemah lembut, berkasih sayang. Ya. Mencintai sesama orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka itu sangat keras kepada orang-orang kafir. Ya, maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan tumbuhkan di dalam hati kita ini rasa kasih sayang, rasa cinta kepada sesama orang yang beriman. Jika hadir di dalam diri kita kecintaan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Maka usahakan kita senantiasa menjalin hubungan dengan sesama orang-orang beriman atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, pasti akan mendapatkan kecintaanku. Siapa? Lil mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai di jalanku, orang-orang yang saling bermajlis berkumpul di jalanku, orang-orang yang saling memberi hadiah di jalanku, dan orang-orang yang saling berziarah mengunjungi di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati, kata Allah, pasti akan mendapatkan kecintaanku orang yang seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Menyempurnakan keimanannya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada manusia. Ketika kita mencintai saudara kita, maka hendaklah kita mencintainya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena keuntungan dunia. Cintai saudara kita itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Perlakukan saudara kita itu ya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergaul kita dengan sesama orang beriman itu ya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah, kamu tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Wala tu'minu, dan kamu tidak beriman, hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai. Ya, perhatikan, kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu saling mencintai. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai di antara orang-orang beriman, saling berkasih sayang di antara mereka, saling ya menguatkan ukhuwah, tali persaudaraan di antara orang-orang beriman adalah di antara tuntutan dari keimanan yang ada di dalam diri kita. Yang dengannya kita dikatakan sebagai orang beriman, dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, ala adullak ala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, tidakkah aku ajarkan kepada kamu suatu perkara yang jika kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala ini juga diantara sebab yang akan mendatangkan kepada diri kita kelezatan iman. Nabi mengatakan, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika tiga perkara itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan apa? Lezatnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua adalah wa an la yuhibbal mar'i ya la yuhibbuhu illa lillah. Itu ketika dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa mendasari ya kecintaannya kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling mencintai karena Allah seperti yang disebutkan dalam hadis ini juga kalau kita perhatikan adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan banyak manusia itu ketika mereka menjalin hubungan, menjalin persahabatan, apa biasanya yang melandasi persahabatan mereka? Dunia. Ya, dunia. Banyak orang yang ya berbarengan, bersahabat, menjalin hubungan, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena kepentingan kepentingan dunia. Maka semakin sedikit orang-orang yang ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia berkumpul karena dunia, berpisah juga karena dunia. Kebanyakan mereka ya saling berlemah lembut ya berhubungan di antara mereka itu untuk kepentingan-kepentingan dunia saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dua orang yang saling mencintai karena Allah termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan naungan nanti pada hari kiamat. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam hadis itu nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang mereka itu bukan para nabi dan bukan para rasul. Bukan para nabi dan bukan para syuhada. Akan tapi mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga para nabi dan para syuhada itu merasa iri kepada mereka. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya hubungan kerabat di antara mereka, akan tapi mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya berusahalah kita senantiasa berkumpul, bergaul, ya menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita itu sekali lagi dasarnya karena Allah Azza wa Jalla. Karena kita mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis ini adalah rajulun da'at humra'atun ila nafsiha. Adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan keji, fahisyah, perbuatan yang sangat buruk, yaitu perbuatan zina. Dan wanita yang mengajaknya ini bukan wanita biasa-biasa, dzatu mansabin wa jamalin, seorang wanita yang memiliki kedudukan bangsawan, ya, dan dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Akan tapi kemudian si laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak ajakan wanita tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki ini? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah kemampuan yang luar biasa di dalam menahan hawa nafsunya. Di dalam menahan hawa nafsunya. Karena hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya sedikit orang yang mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dalam situasi seperti ini, dalam ya keadaan seperti ini, seorang wanita mengajak untuk melakukan perbuatan zina dan tidak ada siapapun yang melihatnya. Ditambah lagi wanita itu adalah wanita yang sangat cantik dan memiliki kedudukan. Ya, sangat jarang seorang laki-laki yang bisa mampu untuk menolak ajakan wanita tersebut. Maka ketika ada seorang laki-laki yang ternyata mampu untuk menolaknya, berarti dia adalah ya seorang laki-laki yang memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam menahan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan top Rabb-nya, kedudukan Rabb-nya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Surat An-Nazi'at ayat 30 afan 40 dan 41. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini juga seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Ya, kita tahu kisahnya tentang tiga orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian masuk ke dalam suatu gua, lalu kemudian ada batu yang menutup mulut gua. Lalu kemudian masing-masing mereka mengatakan bahwa kita tidak akan keluar dari gua ini kecuali jika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang kita lakukan. Nah, dalam kisah itu ya, kita tahu bahwa salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang luar biasa yang ada kaitannya dengan ya, kaitannya dengan orang yang sedang kita bahas ini. Yaitu siapa? Yaitu orang yang ya, dia mengatakan Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku itu dulu ya memiliki sepupu ya, putri dari pamanku yang aku sangat cintai seperti kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Wa talabtu ilaiha nafsaha fa'abat. Aku pernah mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina akan tapi dia menolak. Hatta atiha bimi'ati dinar, sehingga aku mendatanginya dengan 100 dinar. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar, maka aku pun lelah sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tuha, maka aku pun ya, setelah aku berlelah kemudian aku mengumpulkan 100 dinar, maka aku mendatanginya. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, maka ketika aku sudah berada di antara dua kakinya untuk melakukan perbuatan zina. Qalat, kemudian wanita itu mengatakan, ya Abdullah ittaqillah. Wahai Abdullah, hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqi, janganlah kamu mencabut cincin itu kecuali dengan haknya. Faqumtu anha, maka kemudian aku meninggalkan. Fa in kunta ta'lamu anni fa'atu dhalika ibtigha'a wajhi, maka jika engkau mengetahui bahwa aku telah melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan keriduanmu, fakhrujlana minha furjatan, maka ya, keluarkanlah kami dari gua ini, sehingga kemudian mereka bisa keluar dari. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah. Fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekah itu. Sampai saking dia itu berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, karena dia bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan sedekah. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang bersedekah banyak, orang yang rajin bersedekah banyak, akan tapi orang-orang yang istimewa dari orang-orang yang rajin bersedekah itu adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Apakah bersedekah secara terang-terangan tidak memiliki keutamaan? Ya, tidak. Orang-orang bersedekah walaupun dengan secara terang-terangan tetap mendapatkan keutamaan. Akan tapi yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih besar pahalanya adalah bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu sadaqati fani'imahi. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, kata Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menyembunyikannya lalu kamu langsung memberikannya kepada orang-orang miskin itu, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Maka itu lebih baik bagi. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari dua sisi. Yang pertama adalah lebih baik bagi orang yang bersedekahnya itu sendiri. Mengapa? Karena dia akan lebih ikhlas, akan lebih terjaga keikhlasannya. Ya, akan lebih apa? Terjaga keikhlasan. Ya, karena jika dia bersedekah secara terang-terangan, ya, maka dia tidak aman dari apa? Dari riya. Ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang dermawan dan sebagainya. Ya. Jadi bersedekah secara sembunyi-sembunyi pertama lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang bersedekahnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini juga lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang menerima sedekahnya. Mengapa? Karena akan lebih terjaga kehormatannya. Karena akan lebih terjaga kehormatan. Ya, berbeda jika kita bersedekah secara terang-terangan, ya, kepada seseorang, kepada orang yang miskin, maka dia akan merasa dipermalukan. Maka tidak terjaga kehormatan. Maka kata para ulama, hal ini dimulakanlah Allah Subhanahu wa taala, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik bagi yang bersedekah itu sendiri, begitu juga bagi orang yang menerima sedekahnya. Nah, kecuali jika hadir dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, jika dengan bersedekah secara terang-terangan maka akan ada maslahat begitu yang bisa terwujud dengannya. Maka para ulama mengatakan jika memang ada maslahatnya untuk bersedekah secara terang-terangan, maka bersedekah secara terang-terangan lebih baik. Tapi jika tidak, maka pada asalnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan sedekahnya, termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan nanti pada hari kiamat dengan Allah berikan naungan bagi mereka. Begitu juga disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb." Bersedekah dengan cara rahasia akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir. Ya. Yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian. Dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Fafadat aina, maka kedua matanya mengeluarkan air mata, menangis. Ini hadin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa pengagungan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia sedang sendirian kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat curahan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka kemudian dia apa? Menangis. Dan nangisnya tidak di hadapan orang lain, menangisnya tidak disaksikan oleh orang lain, sendirian. Dzakarallaha khalian fafadat aina. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang yang beriman itu adalah ketika dia ingat Allah, disebutkan nama Allah, maka hatinya apa? Bergetar. Ada sesuatu di dalam hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati-hati mereka. Ya, bergetar hati-hati mereka. Ada sesuatu di dalam hati mereka. Ya. Sehingga terkadang saking bergetarnya hati mereka, lalu kemudian mereka tidak kuasa untuk apa? Untuk menangis, menyucurkan air mata. Begitu juga tentang orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 83. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu minad dam'i ya mimma 'arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin." Ya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Jadi mereka itu, orang-orang beriman itu, ketika mereka mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taro engkau wahai Muhammad akan melihat, ayunuhum tafidu minad dam'i, mata-mata mereka apa? Bercucuran air mata. Mimma 'arafu minal haq, karena mereka mengetahui kebenaran yang ada padanya. Yaquluna, seraya mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, maka ya tetapkanlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, kalau matanya tidak disentuh oleh api neraka, maka begitu pun juga pemilik mata itu maksudnya. Jadi bukan matanya saja. Ya, tapi orangnya juga. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang terjaga dalam rangka ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang terjaga untuk berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga orang-orang soleh ya, baik yang dulu atau yang sekarang, di antara kebiasaan mereka itu adalah mereka senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki hati yang lembut. Ya. Karena mereka memiliki hati yang lembut. Karena hati-hati mereka tidak keras. Ya. Karena yang menyebabkan seseorang itu susah menangis itu karena hati mereka keras. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengancam ya orang-orang yang hatinya keras. Allah berfirman, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Celakalah bagi orang yang hati-hati mereka itu keras dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ulaika fi dhalalin mubin, mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini tentang 7 golongan orang atau manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita termasuk ya termasuk salah satu dari mereka atau bahkan ya semuanya atau bahkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar kita bisa melakukan amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh ya 7 golongan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wala haula wala quwwata illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada pertanyaan. Kalau seorang dalam masa hidupnya sampai dia meninggal melakukan beberapa perkara dalam hadis tersebut, bagaimana keutamaannya? Ya, keutamaannya seperti ya dijelaskan dalam hadis itu, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi ketika orang-orang kepanasan, berkeringat ya dan lain sebagainya di padang mahsyar itu, mereka dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Ya. Yeah. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Ada seorang pemimpin yang kafir tapi dia adil dan jujur kepada rakyatnya, dan ada seorang pemimpin yang muslim tapi zalim dan tidak adil, tidak jujur kepada rakyatnya. Apakah harus memilih pemimpin yang kafir atau pemimpin muslim? Ya, pada asalnya ya kita memilih pemimpin yang muslim. Karena pada asalnya setiap muslim itu adil pada asal. Dan pada asalnya setiap ya orang kafir itu tidak berbuat adil. Ya, tidak berbuat adil. Karena orang kafir tidak mungkin dia akan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hukum yang paling adil itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memilih pemimpin, maka kriteria yang pertama adalah ya, kita melihat apakah dia muslim atau tidak. Allahu a'lam. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, apa yang harus kita perbuat selain mendoakannya? Memberikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihat." Agama itu nasihat. Lillah wa li rasulihi wa li kitabihi ya. Wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Disebutkan sini secara khusus ya bahwa agama ini nasihat untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Ya. Maka berikan nasihat. Jika kita mampu memberikan nasihat, maka berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Nah, mengapa hadis di atas lebih cenderung untuk laki-laki? Bagaimana untuk wanita? Ya, wanita akan mendapatkan keutamaan seperti laki-laki. Karena an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maka apa yang berlaku untuk kaum laki-laki, ya, selama tidak ada kekhususan, ya, apa yang berlaku untuk kaum laki-laki, maka dia juga berlaku untuk kaum wanita. begitu, kecuali kalau ada kekhususan sekali lagi. Maka kalau disebutkan dalam sebuah hadis atau sebuah ayat, disebutkan ya dalam redaksi hadis itu atau ayat itu laki-laki, maka ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga berlaku untuk wanita secara asal. Ya. Maka keutamaan yang dijanjikan untuk kaum laki-laki juga dijanjikan untuk kaum wanita jika dia ya mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis atau ayat tersebut. Ya. Nah, jadi apa yang tadi disebutkan itu ini juga berlaku untuk kaum wanita. Ya, karena Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi amal-amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unta." Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, apakah orang menikah karena telah melakukan zina dan telah benar-benar bertobat dan saling mencintai karena Allah akan tetap mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Ya. Apa yang telah dilakukannya pada waktu yang telah lalu dari perbuatan zina, jika dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Agar dia selama dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia bertobat kepada Allah, menyesal telah melakukannya, berjanji tidak akan melakukannya, bertekad tidak akan melakukannya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Nah, ini ada pertanyaan yang sama tadi ya. Mohon penjelasan apakah hal ini berlaku untuk wanita? Jawabannya iya. Bagaimana kita peringatkan para pemimpin kita yang zalim sedang kita tidak punya kekuatan selain berdoa? Ya udah. Kalau kita tidak punya apa-apa kecuali berdoa, berdoa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan hati. Ya, dengan hati. Maksudnya apa? Mengingkari dan membenci perbuatan itu. Dan tidak meridhoi, tidak menyukai perbuatan itu. Nah, kalau kita tidak memiliki apa-apa kecuali doa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya diulang lagi. Kenapa dalam 7 kriteria golongan manusia yang Allah berikan naungan ini banyaknya disebutkan laki-laki saja? Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa ini tidak khusus untuk kaum laki-laki, akan tapi apa? Akan tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya dan syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created with free version for non-commercial use.